Sekarang kita masuk ke pelajaran Durusulullah. Pelajaran Durusulullah sebetulnya stressingnya kepada selain penambahan vokab atau mufradat, juga tekanannya adalah kepada pengucapan, yaitu dengan an-nutq, dengan pengucapan secara lisan. Jadi kalau di dalam kesempatan pelajaran ini antum tidak sempat untuk latihan berbicara, maka latihan berbicaralah sendiri di rumah di hadapan cermin. Ya. Kan jadi berdua kalau di hadapan cermin. Ya. Kan begitu. Biasanya kalau pelajaran Durusulullah dihafal, itu sangat baik. Ketika kita menghafal dengan bahasa yang keras, dengan pengucapan yang keras, itu akan semakin memperbagus lahjah ataupun gaya bahasa, cara pengucapan kita. Baik, kita mulai. Bismillah. Ad-dursul awal hadza. Pelajaran yang pertama tentang hadza. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Kita baca sama-sama. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Saya yakin kosakata ini tidak ada yang sulit bagi antum. Ya. Masih ada yang sulit? Insya Allah tidak ada. Ya. Di situ ada gambarnya juga masalahnya. Insya Allah. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Mahada. Ma hadza? Hadza baitun. A hadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. A hadza sarirun? La, hadza kursiyun. A hadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Bisa dipahami? Kosakata di sini ada yang sulit? Mahada untuk sesuatu yang sifatnya benda. Ya. Kita menanyakan apa ini, maka itu ditujukan kepada sesuatu yang sifatnya benda mati. Ya. Baik, kita baca Mahada. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza baitun. A hadza baitun? Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ma hadza? Hadza qamisun. A hadza sarirun? Hadza sarirun. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. A hadza miftahun? Ahada miftahun. La, hadha qalamun. La, hadha qalamun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha najmun. Hadha najmun. Najmun adalah bintang. Qalamun, pena. Miftahun, kunci. Kursiyun, kursi. Sarirun, tempat tidur. Qamisun, kemeja. Baitun, rumah. Paham ini? Kita mau cepat. lari. Siap. Siap lari. Tamrin. Mahadha, mahadha, mahadha, mahadha, mahadha, mahadha. Coba. Indak ya Qausar. Lanjut terus. Tidak, Qausar terus. Ya, diulangi. Silakan. Lanjut. Coba yang sebelumnya. Perhatikan di sini ada ahadza baitun. Kalimat ahadza itu artinya a di situ apakah? Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya. Maksudnya ketika ada pertanyaan a atau hal itu sama artinya. A atau hal, menggunakan kata a atau hal, maka jawabnya tidak langsung kalimat tetapi ya atau tidak. Ahadza baitun, na'am. Hal hadza baitun, la misalnya. Didahului dengan kata na'am atau la. Ya. Tamrin tsani. Latihan yang kedua. Ahadza baitun, ahadza miftahun, ahadza qamisun, ahadza najmun. Kita ulangi sama-sama. Ahadza baitun, ahadza baitun, ahadza miftahun, ahadza miftahun, ahadza qamisun, ahadza qamisun, ahadza najmun, ahadza najmun. Ya, lanjut. Tadi sampai mana? Tinggal dijawab. Ahadza baitun, la hadza masjidun, ahadza miftahun, la hadza qalamun, ahadza qamisun, na'am hadza qamisun, ahadza najmun, na'am hadza najmun. Qamisun, qamisun, ya qamisun, su, su, seperti bersiul. Su, son, komisun, nah, seperti ada, nah, susah, nggak biasa ya. Latihan nanti dengan itu kucing, nah, gitu. Komisun, ya, komisun, miftahun, miftahun, hu, udaranya bersih keluar dari. Dari paru-paru keluar ke tenggorokan tidak terhalang sesuatu pun. Ha, ha. Berbeda dengan kho. Kalau kho terhalang. Ya. Ahadza miftahun. Ha dengan ha beda. Ha dengan ha beda. Ahadza, ahadza, ahadza. Haknya di apa namanya, agak ya pangkal tenggorokan agak ke bawah. Baik, lanjut dibaca ulang. Ahadza baitun, la hadza masjidun, ahadza miftahun, la hadza qalamun, ahadza qamisun, na'am, hada qamisun. Hada najmun. Naam, hada najmun. Ya, lahjanya diperbaiki. Jangan menggunakan lahja Jawa, nji. Menika bintang. Ahadza baitun. Ahadza miftahun. Ahadza qamisun. Ahadza najmun. Ya. Diulang sama-sama. Ahadza baitun. Ahadza miftahun. Ahadza qamisun. Ahadza najmun. Ya, pertanyaan sekaligus jawabannya. Lagi, ulangi. Ahadza baitun. Ahadza najmun. Ahadza miftahun. Ahadza qalam. Ahadza qamisun. Naam, ahadza qamisun. Ahadza najmun. Naam, ahadza najmun. Tamrin tsalits. Iqra wa aktub. Baca dan tulis. Hada maktabun, hada masjidun, hada qalamun. Ya, baca sama-sama, mulai secara keseluruhan ya, sampai selesai. Sama-sama. Sekarang man hadza. Man hadza yang ketiga. Tadi hadza, ma hadza, kemudian sekarang man hadza. Man hadza. Man hadza, hadza tabibun. Man hadza, hadza waladun. Man hadza, hadza talibun. Ahadha waladun, la hadha rajulun. Kita sama-sama. Man hadha. Man hadha. Man hadha, hadha ta, hadha tabibun. Man hadha, hadha tabibun. Man hadha, hadha waladun. Man hadha, hadha waladun. Man hadha, hadha talibun. Man hadha. Ahadha waladun? Ahadha waladun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Dibaca sama-sama dari man hadha. Antum semua. Man hadha, hadha tabibun. Man hadha, hadha waladun. Man hadha, hadha tabibun. Ahadha waladun. Sekarang makalah kombinasi dari mahada, manhada, ahada. Baca sama-sama. Mahada ada masjid, manhada ada masjid, ada kalu, ahada kalu, la. Berikutnya bersambung. Mahada hada ibu, mahada hada nafisu, hada komisu, la hada biru. Tajirun pedagang, tajirun pedagang. Kalbun anjing, kitun kucing, himarun keledai, hisanun kuda, jamalun unta, dikun ayam jantan, ayam jago. Mudarrisun guru. Mindilun sapu tangan. Iqra waqtum. Baca dan tulis. Baik, baca sama-sama. Ulangi dari awal ke samping. Iya. Ulangi. Ma hadza. Ma hadza. Hadza qalam. Hadza kalbun. Ma hadza. Hadza qibun. Hadza jamalun. Hadza kalbun. La hadza qibun. Hadza qibun. Na'am. Hadza qisarun. La hadza qimarun. Hadza qindilun. Hadza. Ada yang masih bertanya. Tidak bertanya tapi bertanya. Hadza mindilun. Itu bukan pertanyaan. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua. Dzalika. Dzalika termasuk isim isyarah. Kalau hadza tadi isim isyarah lil qarib. Isim isyarah untuk yang dekat. Adapun dzalika isim isyarah lil ba'id. Lil ba'id lil mudzakkar. Hadza lil qarib lil mudzakkar. Ya. Jadi untuk benda yang jenisnya laki-laki. Hadza isim isyarah, ya, isim yang apa kalau bahasa Indonesianya, kata tunjuk, untuk benda yang dekat dan benda itu jenisnya mudzakkar, ya, kalau dalam bahasa Arab jenis laki-laki. Nah, kemudian sekarang dzalika adalah untuk benda yang jauh tetapi mudzakkar. Kalau nanti mu'anat berbeda lagi. Ya. Kalau mu'anat untuk yang lil qarib, yang dekat, hadhihi pakainya. Kalau yang jauh, tilka. Sekarang kita menggunakan dzalika. Dzalika ad-darsu tsani. Dzalika ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika? Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Mudah insyaallah. Baik, kita baca sama-sama. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Dzalika. Dzalika. Ya, lanjut. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun? La, dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Indak ya Kausar. Ahadza kitabun. Naam, dari kitab. Enggak ada binatang. Enggak ada binatangnya. Baik, baca lagi kita satu kali lagi. Setelah itu kita akhir. baca dari awal. Iya, ad-darsul awal, baca dari awal. Sama-sama. Hadza ad-darsul awal. Hadza. Sukarun, gula. Labanun, labanun susu. Hajarun, hajarun batu. Himarun, keledai. Jamalun, unta. Al-kalimatul jadidah imamun, imam. Imamun, imam, imam salat. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Tamrin, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Sama-sama. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Man dzalika? Dzalika imamun. Adzalika qittun? La, dzalika kalbun. Ma hadza? Hadza hajarun. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Haus enggak? Kalau ana haus. Thank you.